Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts lil 'alamin. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat yang kita rangkai dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti kajian ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Karena orang-orang yang beriman itu imannya bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah itu dibaca, dikaji, dibahas. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah iman kita. Sebagaimana tidak henti-hentinya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, Ahlul Bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih berada di sebuah kotak besar yang bernama yakin dan tawakal, dan masih berupaya mengikat mutiara hikmah yang ada di balik ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini, ketika kita benar-benar mengetahui bahwa tawakal adalah sebuah kebutuhan, hadirin, bagaimana tidak? Ayat yang sudah kita pelajari, ayat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Dan kalau Allah sudah janjikan, Allah akan cukupkan, innallaha baligu amri. Allah akan realisasikan ketetapan dan janjinya. Tapi tentu saja sesuai dengan timing dan waktu. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini membuat kita harus berpikir keras bagaimana cara bertawakal, bagaimana mewujudkan ketawakalan, bagaimana kita menjadi orang yang bertawakal. Siapa yang gak ingin Allah cukupkan, jamaah? Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana cara menjadi orang yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Sekali lagi, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, sehingga hati kita tenang, hati kita nyaman. Gimana caranya? Hadirin Allah muliakan, yang pertama, ulama menjelaskan bahwa cara menjadi orang yang bertawakal, orang yang kalau ada masalah, kalau ada problem, kalau menjalani hidup, ya serahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ya nikmati deh hidupnya. Itu tips yang pertama kata para ulama, tafrigul qalbi minal iltifati ila ghairillah. Hadirin hati itu harus dikosongkan dari segala tolehan, menoleh ya, ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang bertawakal, hati kita harus steril dari menoleh kepada selain Allah. Menoleh kepada selain Allah. Kata para ulama, hati itu ibarat wadah. Hati itu ibarat wadah. Fa inna hadzal qalba yushbihul wi'a. Hati itu wadah. Wa huwa bihasabi ma muli'a bihi. Maka tergantung apa isi wadah tersebut. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-qulubu aw'iyah. Hati itu wadah. Hati itu wadah. Nah, namanya wadah tergantung apa isinya. Kalau isinya kopi jadi hitam tuh wadahnya. Isinya teh jadi coklat. Isinya es kelapa jadi bening keruh gitu kan. Makanya para ulama mengatakan fa idza muli'a hadzal qalbu khaufan minal makhluqin wa rahbatan minhum fa innahu ya'tamidu 'alaihim. Kalau hati itu diisi dengan rasa takut kepada makhluk, maka ia akan bertumpu pada makhluk tersebut dan selalu kembali ke makhluk itu karena takut diapa-apain sama makhluk itu. Sebagaimana kalau hati kita penuh dengan kecintaan terhadap makhluk yang melampaui batas, yang melampaui batas, maka kita pun juga akan bergantung sama makhluk itu. Jadi sebab salah takut sama makhluk salah, terlalu cinta sama makhluk juga salah. Makanya kata para ulama, lihat bagaimana apabila seseorang terlalu jatuh cinta dengan seorang wanita, maka hatinya akan penuh dengan wanita tersebut dan akan menyembuhkan dia siang dan malam. Begitu juga apabila hati ini terlalu cinta pada seorang laki-laki, sama. Makanya ulama mengatakan al-hubu mashgulatun an kulli salihatin. Cinta itu akan membuat kita berpaling dari segala amal soleh. Maksudnya cinta yang melampaui batas. Makanya hadirin Allah muliakan, ulama kita menjelaskan bahwa hati ini kalau sudah bergantung sama makhluk dan begitu mencintai makhluk dan takut kehilangan makhluk, maka yang terjadi yahsulu aqsu maqsudih, justru yang terjadi adalah cita-citanya tidak akan berhasil ia wujudkan. Jadi ketika orang tuh cinta banget sama makhluk, cita-citanya apa sih? Cita-citanya selalu ingin sama dia, tenang, bahagia, happy. Kata Allah, enggak akan terwujud. Enggak akan. Wa yu'adzabu bisababi hadza ta'alluq. Justru sebaliknya dia akan tersiksa dengan ketergantungannya terhadap makhluk tersebut. Dia akan tersiksa dengan ketergantungan terhadap makhluk tersebut. Dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Bayangkan, dia akan tersiksa. Dan dia akan tersiksa sesuai dengan kadar ketergantungannya dengan makhluk itu. jazaan wifaqo, karena Allah Maha Adil. Kenapa dia akan tersiksa? Fahadhal qalbu innama khuliqa liyuqbila ala rabbihi, karena hati ini diciptakan untuk kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bergantung dengan makhluk. Itu yang perlu kita camkan, jemaah sekalian. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan yang dia cintai. Dia akan tersiksa. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, mahbubuka yu'dhik, yang akan menyakitimu itu diantaranya yang kau cintai. Artinya apa? Ketika kita mencintai sesuatu melampaui batas, kita akan tersiksa dengan hal itu. Kita akan tersiksa. Benar deh. Gak tenang. Kita terlalu mencintai harta misalnya. Kita mencintai harta, kita akan tergantung dengan harta dan ketakutan. Harta kita berkurang, ketakutan. Gak bisa tidur nyenyak. Motor kita dicuri, gak bisa tidur nyenyak. Kan gak enak hidup kayak begitu, jemaah. Gak enak. Lihat para sahabat ketika meninggalkan harta di kota Mekah, biasa aja. Hidupnya jalan-jalan aja, nikmat hidup itu. Jadi kalau kita ingin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersihkan hati kita dulu, jemaah. Kita harus bersihkan hati kita terlebih dahulu dari segala bentuk kecintaan dan ketergantungan kepada makhluk. Karena sekali lagi, man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi, itu kaidah besar. Barang siapa mencintai makhluk selain Allah, overdosis, maka dia akan tersiksa. Ingat, mencintai itu bagus. Salah satu karakter wanita yang akan masuk surga itu wadud. Wadud itu mencintai suaminya. Tapi semua yang overdosis itu gak bagus. Mencintai sesuatu itu bagus. Kata Nabi SAW, tali iman yang paling kuat adalah hubu fillah wa bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kita harus mencintai orang-orang beriman. Tapi begitu melampaui batas, akhirnya bukan cinta kepada Allah lagi, tapi cinta karena nafsu, maka kita akan tersiksa. Dan itu yang dinamakan isyak kan diantaranya. Ketika cinta itu terlalu dominan dan akhirnya liar, dan orang akan tersiksa dengan itu. Dan dia tidak akan bisa bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Dia gak akan bisa bergantung sama Allah. Ini dalam sekali, jemaah sekalian. Maka bersihkan hati kita kalau kita ingin bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kiat yang kedua. Kiat yang kedua, kiat tawakal itu adalah dengan mewujudkan tauhid kepada Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal dan tauhid enggak bisa dipisahkan. Bahkan tawakal tauhid itu sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikatu tawakkul huwa tauhidul qalbi. Hakikat dari tawakal itu adalah tauhidnya hati. Tauhidnya hati. Makanya kaidahnya adalah ala qadri tajridi tauhid takunu sihhatu tawakkul. Sesuai dengan kadar kemurnian tauhid kita, itulah kadar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadar tawakal kita kepada Allah. Karena tawakal kan tauhid sendiri. Itu tauhid. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalami tauhid kita. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Esakan Allah dalam kita beribadah. Dan esakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang kedua jemaah sekalian. Yang ketiga, agar kita bisa bertawakal, kita harus mengenal Allah dan mengetahui serta meyakini kemampuan Allah yang tidak terbatas, yang maha sempurna. Sekali lagi, untuk bertawakal kepada kita harus mengenal Allah. Orang yang gak kenal sama Allah gak akan bisa tawakal. Gak akan bisa tawakal, menyerahkan semua urusan kepada. Simple aja nih jamaah. Antum gak kenal sama seseorang, kira-kira antum akan serahkan uang antum ke dia gak? Gak usah uang deh. Kita lagi bawa tablet, gak bawa tas misalnya. Kita hanya bawa tablet kita sama laptop kita dua. Terus kita pengen ke kamar kecil, toilet. Dan toilet gak ada tempat taruh laptop. Terus tiba-tiba ada orang lewat. Apakah kita titipkan laptop kita ke dia? Saya serahkan di laptop saya mau buang air dulu. Enggak kan, kita gak akan kasih. Dan kita gak akan serahkan barang kita. Kita gak akan serahkan urusan kita kepada pihak yang kita gak kenal. Dan begitu juga jamaah sekalian, kenapa kita kurang bertawakal kepada Allah? Karena kita gak kenal Rabbul Alamin. Kita gak kenal Rabb kita sendiri. Kita gak kenal Rabb kita sendiri. Sedangkan kaidahnya adalah annahu bihasabi ma'rifatil abdi yasihu lahu maqamut tawakkul. Sesungguhnya sesuai dengan kadar hamba mengenal Rabbnya, disitulah kadar maqam tawakalnya berada. Wa kullama kana al-'abdu bilai a'raf kana tawakkulu 'alaihi aqwa. Semakin seseorang hamba mengenal Allah, semakin kuat dia bergantung kepada Allah. Semakin kuat dia bertawakal kepada Allah. Sekali lagi ini kaidah besar. Kaidah para ulama. Semakin dalam seorang hamba mengenal Allah, atau semakin seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat ketawakalannya kepada Allah. Maka ketika kok saya tuh gak bisa ya menyerahkan segala urusan saya kepada Allah, hati saya tetap aja was-was ini, was-was sana. Ya udah tinggal tambah ilmu kita tentang Allah. Ilmu kita tentang Allah. Makanya kita lihat dalam Al-Quranul Karim, perintah untuk bertawakal, itu digabungkan dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi ketika Allah perintahkan kita bertawakal, di situ Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Coba buka surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Lihat, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada siapa? Allah enggak Al-'Azizir Rahim. Lihat, Allah perkenalkan dirinya kepada yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Allah perkenalkan dirinya, karena ini konsepnya. Kalau Anda enggak kenal Allah, Anda enggak akan bertawakal kepada Allah. Kalau kita enggak kenal sama Allah, bahwa Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa, dan di waktu yang sama sayang sama kita, karena kita kan enggak akan menyerahkan urusan kita sama pihak yang benci sama kita. Enggak mungkin lah. Itu misi bunuh diri. Kita hanya menyerahkan urusan kita kepada yang sayang sama kita. Nanti kita jelaskan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah nanti. Kita lanjut. Alladzi yaraka hina taqum. Masuk ke ayat 218. Lagi-lagi Allah menjelaskan tentang dirinya yang mampu melihat kita pada saat kita berdiri atau sholat. Alladzi yaraka hina taqum. Udah serahkan aja. Allah bukan hanya Maha Perkasa, Allah bukan hanya yang Maha Sayang, tapi Allah melihat engkau dan seluruh gerak-gerik engkau. Udah aman, serahkan sama dia. Dia tahu semua kok. Subhanahu wa ta'ala, Allah tahu semua. Wa taqallubuka fi sajidin, dan Allah mengetahui gerakan-gerakanmu ketika engkau sholat bersama orang-orang yang sujud. Jadi jangankan hal-hal yang hal-hal yang terang benerang, setiap gerak gerik badanmu Allah itu tahu. Maka apa alasan kita tidak serahkan urusan kita kepada zat yang punya kemampuan seperti ini? Zat yang punya kemampuan seperti ini. Makanya Al-Imam Al-Qudamah menjelaskan, at-tawakul ibarah an itimadil qalbi alal muwakkil. Alal muwakkal, tawakal itu adalah sebuah kata untuk mengungkapkan bergantungnya atau bertumpunya hati kepada pihak yang diserahkan sebuah urusan. Wala tawakkal insan ala ghairihi illa idza taqada fihi asya. Dan seseorang tidak akan menyerahkan urusannya, apalagi menyerahkan dirinya, masa depannya, kepada pihak lain kecuali dia yakin pihak tersebut punya tiga hal. Pihak tersebut punya tiga hal. Yang pertama asyafaqah, punya rasa kasih sayang dengan dia, punya rasa kasih sayang dengan dia. Yang kedua al-quwah, kekuatan. Karena kalau dia gak kuat, sekali lagi, ngapain kita serahkan urusan dia sama urusan kita sama dia? Dia harus punya kekuatan. Dan yang ketiga hidayah, dia punya hidayah, dia bisa kasih petunjuk, dia mau memberikan itu kepada kita. Itu manusia. Lihat bagaimana para ulama mengangkat dan membahas masalah ini secara dalam dan dibedah sama para ulama. Kita gak akan menyerahkan urusan kita kecuali kepada pihak yang kita yakin dia itu sayang sama kita. Kalau dia benci sama kita, kita gak akan serahkan. Nanti diracunin kita sama dia, hancur udah harta kita, aset kita dirusak sama dia. Orang dibenci sama kita, dan bukan hanya sayang, sayang kalau gak mampu juga percuma. Apakah kita menyerahkan segala urusan kita kepada anak kita yang baru usia 4 tahun dengan alasan anakku yang paling sayang sama aku, Pak Ustaz? Ya enggak lah, Mas. Dia anakmu memang sayang sama kamu, tapi dia enggak bisa apa-apa. Baru 44 tahun, digital juga nangis. Kan begitu hadirin sekalian. Kita hanya memberikan urusan kita kepada pihak yang kuat. Kepada pihak yang kuat. Dan yang mereka tahu al-hidayah, dia bisa kasih hidayah, petunjuk. Dia bantu kita dan seterusnya. Ini luar biasa, jemaah. Jadi enggak heran kita kembali lagi ke surat Asy-Syu'ara 217 tadi. Mari kita lihat, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Lihat bagaimana tadi Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan perkasa, penyayang, harus penyayang kuat dan bisa kasih hidayah. Ini pesan. Jadi bukan hanya bertawakallah kalian, titik. Enggak. Allah perkenalkan dirinya. Apa, siapa sih zat yang hendaknya kalian serahkan segala urusan kalian, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah gak mungkin hancurkan kalian. Dan kalau kalian serahkan, gak ada yang bisa goyang Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia maha perkasa, maha kekuatan. Tadi hanya bermodal sayang aja gak bisa. Dia harus kuat, dia harus perkasa, sehingga gak bisa digoyang, gak bisa direbut. Kan begitu jemaah sekalian. Allah perkenalkan dirinya karena tawakal berbanding lurus dengan pengetahuan kita kepada tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, mari kita buka surat Al-Anfal ayat 61. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim." Lihat, hadirin sekalian. Dan bertawakallah kepada Allah. Titik sampai di sini? Enggak. Innahu huwas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa Allah enggak titik sampai di wa tawakkal 'ala Allah titik? Karena sekali lagi Allah ingin memperkenalkan dirinya. Karena kaidahnya kita tidak akan serahkan urusan kita kepada pihak yang kita gak kenal siapa dia. Ketika kita tahu, oh Allah maha mendengar, dan di waktu yang sama Allah maha mengetahui segala sesuatu, tenang kita. Kita mau pergi ke daerah Tanjung Priok misalnya, di Cilincing yang dalam, kita masuk mobil, terus kita ngantuk nih, terus kan teman kita, udah kita tidur aja, nanti driver gua yang akan nganterin kita di tempat. Emangnya dia tahu dia udah khatam tuh Cilincing misalnya? Udah, kita yaudah ya, gue serahin ya, gue mau tidur gitu. Kita serahkan sama orang yang tahu jalan. Kalau orang tuh tahu, enak kita serahkan, kita tinggal tidur santai aja. Tapi kalau dia nggak tahu jalan, repot kita bangun-bangun masih di sleepy. Ini udah 3 jam nih, di mana sleepy lu, kok belum masih di sleepy? Dia nggak tahu jalan, repot. Tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Serahkan sama Allah. Bertumpulah kepada Allah. Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan kita tidak akan menyerahkan kecuali kepada pihak yang sayang sama kita, yang punya kekuatan dan punya hidayah. Lalu kata beliau, fa idza arafta hadza faqis 'alaihi at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian sudah terima dan tahu konsep ini, maka kiaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kias aula maksudnya dalam ilmu akidah. Wa idza thabata fi nafsika annahu la fa'ila siwa. Kalau Anda bisa meyakinkan diri Anda bahwa tidak ada yang bisa melakukan selain Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta ma'a dzalika annahu tamul ilmi wal qudrah wal rahmah, dan Anda yakin bahwa Allah itu memiliki ilmu yang sempurna, kekuatan dan kekuasaan yang sempurna, rahmat dan kasih sayang yang sempurna, wa annahu laisa wara'a qudrati qudrah, dan tidak ada kekuasaan yang sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wala wara'a ilmihi ilm, dan tidak ada yang bisa menandingi ilmunya, wala wara'a rahmati rahmah, dan tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibanding sayangnya Allah kepada kita. Ittakala qalbuhu 'alaihi wahdahu la muhala, maka pada saat itu hati kita dengan mudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kalau kita yakin itu ya, tidak, Allah maha berkuasa dan tidak ada kekuasaan yang sebanding dengan kekuasaan Allah. Tidak ada yang punya ilmu seperti ilmu Allah, dan tidak ada yang menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi kita. Kita yakin itu dan kita tahu persis, maka hati ini secara otomatis akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan itu bukan hal yang aneh, la muhala. Secara otomatis demikian. Walam yaltafit ila ghairi biwajih. Dan kita tidak akan menoleh kepada pihak lain. Tidak ada plan B, tidak ada opsi B dan segala macam. Enggak ada. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Makanya Al-Imam Al-Qayyim juga menjelaskan, ilmu al-'abdi bi tafarrudi Rabbi Ta'ala bidharri wa nafa. Ilmunya seorang hamba bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan mudarat dan manfaat, dan memberikan dan mencegah, dan menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Ini akan melahirkan penghambaan yang bernama tawakal kepada Allah secara batin, dan akan melahirkan buah-buah yang manis secara zahir. Itu poinnya. Kalau kita yakin, misalnya habis sholat lah kita baca. Apa bacaan habis sholat? Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada penghalang kalau engkau sudah kasih. Dan tidak ada yang bisa ngasih kalau engkau menghalangi. Dan tidak ada manfaat orang yang punya kekuasaan atau punya kehormatan. Kalau kita yakin, apa yang kita baca? Nggak usah ribet-ribet deh. Itu zikir ba'da sholat. Maka ba'da sholat, setelah selesai sholat, kita akan serahkan urusan kita kepada Allah. Yang jadi masalah, kita baca doa itu ba'da sholat, tapi nggak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan. Banyak cuman Astaghfirullah. Ya gimana jemaah? Ya itu kan yang sering kali kita lakukan itu. Makanya tidak ada asarnya. Habis selesai sholat, panik udah. Bingung kita. Padahal itu yang kita baca. Harusnya kan astaghfirullah tubu ilaih. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tait. Kalau perlu diam dulu, renungkan. Allahumma la mani'a lima a'tait. Resapi, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah kasih ya Allah. Wa la mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau halangi. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan gak ada manfaatnya orang yang punya kekuasaan dan kemuliaan. Semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka udah serahkan aja. Pada saat anak kita lempeng, serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita enak jemaah sekalian. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Pelajari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita harus punya waktu untuk belajar tentang Allah. Ma'rifatullah itu penting. Ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin menyerahkan segala urusan kepada Allah, itu kan rahasia. Kenapa Nabi Ibrahim bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena beliau paling tahu tentang Allah. Paling tahu tentang Allah. Paling meresapi wa tawakkal 'alal azizir rahim tadi. Makanya dalam kondisi genting pun beliau mengatakan demikian. Itulah alasan kenapa Nabi SAW mengatakan di Gua Thawr, la tahzan illa innallah ma'ani. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu kan ketika Nabi kita SAW itu benar-benar yakin wa tawakkal ala innahu huwa samiul alim, maka serahkanlah, bertawakallah kepada Allah, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah tahu kita ini lagi dicari, Allah tahu kita lagi di sweeping, Allah tahu kalau mereka menundukkan kepala mereka kita akan ketangkap. Allah tahu. Tenang aja, Allah tahu. Dan Allah akan jaga kita. Itu keyakinan sampai level itu kan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Karena Allah maha pengasih sama kita, maha penyayang kepada kita. Jamaah yang Allah muliakan, tawakal kepada Rabbul Alamin. Tawakal kepada Rabbul Alamin. Maka kita akan tenang, dan caranya adalah dengan terus belajar, belajar dan belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya atau kiat yang berikutnya. Kiat yang berikutnya, jamaah sekalian, kiat yang ke berapa ini? Keempat ya, keempat. Kiat yang keempat ulama kita mengajarkan kita bahwa selalu berbaik sangka kepada Allah dan yakin kepada Allah. Percaya kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Karena kalau orang tidak percaya kepada Allah, bagaimana dia bisa menyerahkan segala urusannya kepada Allah? Itu sesederhana itu aja. Kalau kita gak percaya sama orang, gimana kita bisa nitipin sesuatu kepada dia? Gak mungkin. Maka kita harus percaya. Kita harus percaya. Makanya Imam Ahmad mengatakan ketika berbicara tentang tawakal apa? Atsiqatu bihi. Tawakal itu percaya dengan Allah. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun kondisinya dan seberat apapun kondisi kita. Karena kalau kita hanya percaya dan berbaik sangka kepada Allah ketika lagi senang, begitu dikasih ujian berat, goncang kita, jamaah. Kita akan goncang. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah menyatakan rahimahullah, inna min tawakkulil abdi an yakuna Allahu huwa thiqatuh, atau an yakuna Allahu huwa thiqatah. Sesungguhnya di antara unsur tawakal seorang hamba kepada Allah, Allah lah yang dia percaya. Itu unsur yang sangat penting di dalam tawakal. Apa unsur yang paling penting dalam tawakal? Allah lah yang dia percaya, bukan yang lain. Semua manusia bilang B kalau Allah bilang A, A udah. Semua lingkungan bilang C kalau Allah bilang A, maka A. Itu kan. Itu kan, jamaah sekalian. Ketika Rasul dan para sahabat ditakut-takuti setelah pertempuran di Uhud, kita tahu bersama, dan ditakut-takutinya kita tahu bersama, dikatakan jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya mereka sudah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Apa kata orang beriman dalam surat Ali Imran ayat 173-174 ini yang sudah kita bahas? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lihat, diprovokasi sama banyak orang. Alladzina qala lahumun nas, ketika banyak manusia mengatakan kepada mereka, itu musuh udah berkumpul. sudah berkumpul. Musuh sudah berkumpul. Untuk menyerang kalian. Hadirin yang dimuliakan. Takutlah kepada mereka. Mereka juga, orang-orang Indonesia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan iman mereka bertambah. Begitu juga surat Al-Ahzab ayat 22. Ketika melihat mereka dikepung, mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha benar dan Rasul pun benar. Itu apa kalau bukan percaya sama Allah? Allah yang kita percaya, bukan si A, bukan si B, bukan si C. Allah yang kita percaya. Semua bisa salah. Suami kita bisa salah. Istri kita bisa salah. Anak kita bisa salah. Orang tua kita bisa salah. Tapi Allah gak mungkin salah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kita tahu Al-Baqarah ayat kedua. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi orang-orang beriman mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Wasadaqallahu wa rasuluhu. Allah Maha benar dan Rasul pun benar. Makanya Salamah bin Dinar, Salamah bin Dinar itu pernah mengatakan ketika ditanya, "Ma maluka?" Hartamu itu seperti apa sih? Apa aja hartamu itu? Hartamu itu apa aja? Gitu jemaah. Ditanya hartanya apa aja? Coba sebutin dong. Kalau sekarang salah satu bentuknya orang ditanya tentang outfitnya. Nah, coba jelasin outfit dari atas ke bawah. Apa kata Salam bin Dinar? Khairu mali thiqati billah. Sebaik-baik hartaku adalah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyasi mimma fi aidin nas. Dan keputusasaan hatiku dari harta yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa? Saya gak tertarik dengan yang dimiliki oleh manusia. Saya gak tertarik. Karena saya lebih percaya apa yang Allah berikan kepada saya. Wih, luar biasa ya ulama kita tuh. Hartaku yang terbaik, yang termewah adalah percaya sama Allah. Dan tidak tertarik dengan yang dimiliki oleh manusia. Mau satu geng kita beli baju baru kayak punya tas branded kayak mau punya jam tangan ratusan juta kayak nggak tertarik. Jadi saya begini aja, saya nggak tertarik dengan satu geng semua jamnya miliaran, dia biasa aja deh, nggak tertarik deh. Teman-temannya semua pakai mobil sport. Dia kijang jantan tahun 92 misalnya. Udah santai deh. Dia gak tertarik. Dia gak pengen. Lu gak pengen punya Ferrari? Enggak. Biasa aja. Kita berteman-berteman aja. Gak tertarik. Jadi percaya sama Allah. Yang Allah pilih itu yang terbaik. Makanya diserahkan. Begitu percaya, kita serahkannya enak. Serahkannya enak sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baik sangka, Allah sudah pilihkan yang terbaik. Allah sudah pilihkan yang terbaik. Allah sudah berikan yang terbaik. Makanya hadirin Allah muliakan, Harith al-Muhasibi pernah ditanya, "Maladhi yuqawil mutawakkil?" Apa yang menguatkan orang-orang yang bertawakal? Apa yang menguatkan orang-orang yang bertawakal? Jadi gimana sih bertawakal kita kuat? Kata Al-Harith Muhasibi, yang pertama, husnudzan billah, baik sangka dengan Allah. Percaya dan baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Karena kita nggak mungkin menyerahkan urusan kita ke pihak yang kita buruk sangka, nggak mungkin. Kita baik sangka. Yang kedua, nafyut tuham anillah, tidak pernah menuduh Allah Subhanahu Wa Taala, atau tidak, atau menghilangkan segala tuduhan negatif kepada Allah. Jadi semua masalah sesulit apapun selalu baik sangka, baik sangka, baik sangka, dan tidak pernah menuduh Allah, Allah jahat, kenapa sih dia begini kan? Saya kan udah sholat, saya udah hijrah, saya sudah meninggalkan yang haram, kenapa hidup saya masih sulit aja? Orang kalau udah ngomong gitu, gak akan tawakal sama Allah. Jadi menghilangkan seluruh tuduhan kepada Allah, gak boleh kita. Dan itu gak punya adab sama sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ar-ridho anillah fi majaro bihit tadbir li ta'khiril awqati wa ta'jiliha. Dan yang terakhir, ridho dengan apa yang Allah tetapkan, baik lebih lambat daripada ekspektasi kita atau lebih cepat daripada ekspektasi kita. Jadi ketika Allah tetapkan sesuatu, kita ridho walaupun lebih lambat daripada yang kita harapkan atau lebih cepat, gitu loh, lebih cepat. Ada orang ekspektasinya misalnya pengeroposan tulangnya di usia 55 tahun. Sebelum 55 tahun udah terjadi. Udah kita ridho. Ridho. Lebih cepat dari dugaan kita. Ada ibu-ibu targetnya menopause usia sekian, ternyata lebih cepat. Udah ridho deh. Ridho. Kita target kerja di perusahaan ini sampai 2025. Ternyata hari di PHK. Udah, lebih cepat atau terlambat. Mana nih pertolongan Allah? Sabar. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi harus ridho. Makanya sekali lagi yang terakhir, kiat yang keberapa ini? Kiat yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Udah itu. Iman yang kokoh terhadap qada dan qadar. Karena iman kepada takdir Allah itu membuat kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda sebagai contoh tentang masalah rizki dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Hibban. Inna rizqa yatlubuhu inna rizqa yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Rizki itu akan mengejar seorang hamba sebagaimana ajalnya akan mengejar dia. Ini sebagai contoh, rizki itu akan mengejar seorang hamba sebagaimana ajalnya mengejar dia. Kita kalau yakin dengan hadis ini saja, kita akan serahkan urusan kita kepada Allah. Kita tawakal. Berusaha, udah serahkan sama Allah. Nanti tugas kita berusaha, enggak usah banyak mikir, nanti rezeki kita akan ngejar kita. Rezeki kita akan ngejar kita. Enggak usah takut. Rezeki akan ngejar sebagaimana ajal ngejar. Sebagaimana kita enggak bisa ngumpet dari ajal kita, kita enggak akan bisa ngumpet dari rezeki kita. Kalau itu memang rezeki kita dikasih. Dikasih, benar deh. Ada beberapa kasus itu kita artinya ada orang pindah rumah, emang suratan rizki gitu, takdir Allah. Begitu ada orang mau memberikan sesuatu atau mau ngasih rizkinya, nggak ada, udah pindah, dicari. Pindah kemana? Terus dilacak. Pas ketemu, ini rizki kamu. Kok tahu? Bisa cari. Cari tuh. Rizki tuh nyari. Subhanallah. Rizki itu nyari. Atau kita, kita dikasih, kita minta tolong, tolong antar ke si A. Eh, si A pindah rumah. Kita cek, dia udah pindah rumah nih bro. Di mana ya rumah barunya? Cek, lacak. Oh dapat dapat. Ah kita kasih nih. Itu kan sebenarnya kita kurir rizkinya dia. Rizkinya nyari dia. Rizkinya nyari dia. Dan kasus seperti itu banyak. Kasus seperti itu banyak. Kalau kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Darda pernah mengatakan apa? Abu Darda, "Law anna rajulan haraba min rizqika harabi min al-maut la adrakahu rizquka ma yudrikuhu al-maut." Apabila seseorang kabur dari rizkinya sebagaimana dia kabur dari ajalnya, sebagaimana dia kabur dari kematiannya, maka rizkinya akan menemukan dia sebagaimana kematiannya akan menemukan dia. Dan maksud Abu Darda berikhtiar, berusaha, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat rezeki itu mengejar Anda. Allah taala alam bisawab. Ya udah serahkan aja urusan sama Allah. Enggak akan meleset kok. Itu poinnya. Enggak akan meleset. Udah serahkan sama Allah. Dan Allah yang paling tahu terbaik untuk kita. Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Tugas kita adalah serahkan kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ucapan Abu Uthman Al-Hiri, beliau pernah memberikan nasihat menarik sebagaimana dikeluarkan Al-Baihaqi rahimahullah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, fimadha tut'ibu qalbak, kenapa engkau membuat letih hatimu? Untuk hal apa kamu membuat letih hatimu? Watunazi'u ikhwanak, dan kamu membuat konflik dengan saudara-saudaramu. Wa ta'mal fi halakati hasanatika bil hasad liman huwa fawqaka, dan engkau menghancurkan amal solehmu dengan hasad kepada yang di atasmu, yang dapat kenikmatan di atasmu. Ka'annaka lam tu'min biman akhbara annahu yu'izzu man yasha, seakan-akan kamu enggak beriman dengan zat yang berfirman bahwa ia akan memuliakan orang yang ia kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan dia akan rendahkan orang yang ia kehendaki. Wa yu'til mulka man yasha, dan ia akan memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan dia akan cabut kekuasaan dari orang yang dia kehendaki. Siapa pihak ini? Allah Subhanahu wa taala. Fasta'milil ilma fi dhahirika in kunta tajiran aw kasiban aw zari'a, maka gunakanlah ilmu yang ada di punggungmu. Artinya amalkan ilmumu gitu loh. Kamu kan udah tahu, amalkan ilmumu, gak akan berubah. Serahkan aja sama Allah. Kalau engkau adalah seorang tajir, pedagang, kasiban, orang yang profesional dan petani, ajmil fit talab, bersungguh-sungguhlah dalam berusaha. Watrukil haram wasyubahat jami'an, dan tinggalkanlah yang haram dan yang syubahat. Udah tinggalkan. Oh, Allah yang ngatur kok. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, karena jiwa itu enggak akan wafat sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadi Hadirin Allah muliakan, itu kira-kira nasihat dari Abu Utsman Al-Hiri rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita bertindak, bersikap seakan-akan kita enggak beriman sama Allah. Seakan-akan gaya kita dalam hidup dengan orang yang enggak beriman, orang yang percaya sama Allah itu sama aja. Jangan. Kita harus yakin semua itu diangkat sama Allah. Dan yang semua Allah yang angkat dan semua Allah yang hempaskan. Sudah serahkan saja sama Allah Jalla wa Ala. Allah Ahkamul Hakimin. Allah yang maha bijak dalam memutuskan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita cukupkan karena waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.